Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sallama al-imamu tadarakal masbuku ma baqiya alaihi min ma'al adkar. Ini adalah kelanjutan dari penjelasan sebelumnya yang menerangkan tentang makmum masbuk yang tidak harus membaca Fatihah di saat dia menemukan imam, sedangkan waktu untuk membaca Fatihah tidak cukup. Jadi dalam hal gugurnya bacaan Fatihah masbuk di sholat jenazah ini sama dengan sholat yang lain, ya, sama dengan sholat yang lain. Jadi dia kalau imamnya sudah salam dan dia masih memiliki tanggungan takbir-takbir sebelumnya, maka tanggungan itu dibaca setelah imam salam. Setelah imam salam. Jadi yang dimaksud masbuk dalam hal ini adalah seorang makmum yang tidak bersama dengan imam dari awal sholatnya. Bisa digambarkan sholat imamnya sudah takbir kedua atau ketiga, atau mungkin keempat, ya. Jadi selama ada makmum yang tidak bersama dengan imam di permulaan sholatnya, maka itu tergolong masbuk. Jadi setelah imam salam, makmum masbuk itu dia melunasi tanggungan-tanggungannya, yaitu berupa takbir. Jadi ini isinya takbir, ya. Takbir yang tersisa, takbir yang tersisa dalam arti takbir yang belum dilakukan. Takbir yang belum dilakukan itu dilunasi setelah imam salam beserta dengan zikir-zikir, ya. Beserta dengan zikir-zikir yang ada di dalam takbir. Dan zikir ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi kalau yang wajib ini hukumnya juga wajib, dalam arti kalau tidak dilakukan sholatnya tidak sah, dan yang sunnah ini hukumnya juga sunnah. Ada satu pendapat yang tidak mensyaratkan zikir, ya. Ada satu pendapat yang tidak mensyaratkan zikir. Artinya makmum masbuk itu setelah imam salam dia hanya diharuskan takbir saja, tidak diharuskan membaca zikir-zikir yang ada di dalam takbir. Alasan dari pendapat ini karena setelah jamaah selesai itu jenazahnya sudah diangkat, ya, sudah diangkat, sudah dipindahkan untuk dimakamkan. Jadi karena jenazah ini sudah diangkat setelah imam salam, maka menurut pendapat ini kewajiban makmum masbuk hanya takbir saja, tidak wajib membaca zikir-zikir yang ada di dalamnya. Tetapi pendapat itu ditolak, ya, ditolak atau dijawab oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya. Beliau mengatakan bahwa jenazah itu disunahkan untuk tidak diangkat terlebih dahulu, disunahkan untuk ditetapkan terlebih dahulu hingga semua makmum selesai, ya, hingga semua makmum selesai. Jadi alasan pendapat tadi yang mengatakan jenazahnya sudah diangkat itu sebenarnya tidak melakukan kesunahan, karena kesunahannya jenazahnya justru tidak diangkat terlebih dahulu, menunggu semua makmum selesai melakukan sholatnya. Dan andai kata diangkat pun, mengangkat jenazah dan berjalan dengan jenazah, artinya memindah jenazah itu tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan untuk kesahan sholat. Jadi ada orang yang sholat jenazah, kemudian jenazahnya diangkat dan dipindahkan, baik itu sebelum takbiratul ihram atau setelahnya, itu tidak masalah. Bahkan walaupun jenazahnya sudah tidak menghadap kiblat, itu pun tidak masalah. Dengan catatan jarak antara jenazah dan orang yang sholat itu tidak melebihi 300 dirok. 300 dirok itu jauh sekali, ya. Satu dirok itu kurang dari setengah meter, kurang dari setengah meter, 48 atau 46, itu ada perkhilafan antara ulama. Kalau 300 dirham itu berarti kurang lebih 100 meter lebih ya, 100 meter lebih, 150 kurang. Jadi selama jaraknya antara musolli dan jenazahnya tidak melebihi 300 dirham, maka sholatnya tetap sah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak ada penghalang ya. Tidak ada penghalang antara jenazah dengan musolli yang membahayakan. Yang membahayakan di permasalahan jamaah yang di selain masjid ya, yang di selain masjid. Artinya hal-hal yang dianggap penghalang bagi makmum dan imam kalau keduanya sholat di selain masjid, itu juga menjadi penghalang di sholat jenazah, penghalang antara musolli dengan jenazah yang berkaitan. Jadi intinya Ibnu Hajar tadi menjawab pendapat lain yang mengatakan bahwa makmum masbuk hanya diharuskan membaca takbir saja, hanya diharuskan melakukan takbir saja, tidak diharuskan membaca zikir-zikir. Dan alasannya tadi sudah dibantah ya. Wa yuqaddamu fil imamah, wallahu a'lamu bisawabi.